Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Untuk para abah yang mungkin sekarang hadir pada subuh memang sengaja kita tidak langsung ta'lim, karena ta'lim kadang menjelang selesai menjelang suruk terbit matahari itu kurang lebih sekarang jam 5.25 atau jam 5.24. jadi sebelum ta'lim Hasan disempatkan dikir paginya. Ya khawatirnya nanti gak sempat. Jam 5.25 kurang bisa terbit. Jadi kurang lebih jam 5.40-an itu sudah bisa salat. Nah, menjadi pada salat, dikir, dikir salat. Terus memanfaatkan waktu jeda juga untuk dikir pagi sore. Nah, itu sengaja. Mudah-mudahan tidak yang luput dari amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah al-muhkam wal-mutasyabih. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan ada tiga macam. Yang pertama adalah al-hikamul am, Quran semuanya muhkam. Jadi maksudnya adalah semuanya sempurna, bagus dalam lafaz dan maknanya, dalam puncak kefasihan dan balaghah. Semua berita-beritanya benar dan hukum-hukumnya adil. Ini ihkam am. Kemudian yang kedua adalah atasyabuh al-am. Atasyabuh al-am maksudnya adalah semua ayat dalam Al-Quran itu yusbihu ba'duhu ba'dan, semuanya sama dengan yang lain, mirip dengan yang lain, yaitu dalam kesempurnaannya, kebagusannya. Ya, semuanya sama, mutasyabih. Kemudian yang ketiga yang sering kita dengar dalam kitab-kitab akidah yang sering kita pelajari, yaitu ada ihkam khas dan tasyabuh khas. Dan ini yang sering didengar. Ya, ayat ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, maksudnya ihkam khas dan mutasyabih atau tasyabuh khas. Apa maknanya? Ya, kalau ihkam khas maksudnya adalah semua ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak ada kesamaran padanya. Perintah tentang salat, tentang suruh, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang salat dan yang lainnya. Yang ketika seorang membaca langsung paham. Ya Yuhannas umbudu rabbakum. Dia tahu maknanya, jadi ini perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dia tahu maknanya adalah perintah untuk salat, untuk zakat. Ini muhkam. Ini ihkam khas. Yang gamblang maknanya, jelas maknanya. Ya, tidak ada kesamaran. Ada at-tasyabuh khas, yakni yang maknanya samar atas sebagian orang, yang kadang sebagian punya prasangka salah dalam memahaminya. Ini tasyabuh khas. Qala rahimahullahu ta'ala Wa ma'na hadha tashabuh an yakuna ma'na al-ayati mushtabihan khafiyan bihaitsu yatawahhamu minhu al-wahimu ma la yaliku billahi ta'ala aw kitabihi aw rasulihi ويفهم منهم العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. Ini tashabuh khas yang disebutkan dalam surat Ali Imran. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Ini mana satu ayat samar. Iya. Tidak diketahui oleh sebagian orang sehingga ada seorang yang memiliki waham, punya prasangka yang tidak bagus, tidak baik, tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak baik, tidak pantas ketika kitabullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-alimur rasikh fil ilm, adapun seorang yang dalam ilmunya, ya, dia memahami berbeda dengan pemahaman orang tersebut. Itu makna ayat. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Kemudian beliau rahimahullahu taala contohkan. Namun sebelumnya di dalam syarah, di dalam syarah Syekh rahimahullahu taala menyebutkan hikmah adanya wujud at-tashabuh khas. Syarah Imam menyebutkan hikmah adanya tashabuh khas, adanya sebagian ayat yang maknanya ya samar, belum jelas bagi sebagian orang yang tidak dalam ilmunya, yang kadang bisa salah paham jika dia tidak mengkaji, membaca penjelasan rasikh bin ilm. Apa hikmahnya? Yaitu al-ibtila wal imtihan, sebagai ujian. Ya, sehingga diketahui dengan itu man fi qulubihi zigh wa man laysa fi qulubihi zigh, sebagai ujian. Sehingga diketahui ya siapa orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, siapa tidak. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَتَأْوِيلِهِ. Itu hikmahnya sebagai ibtila dan imtihan. Iya. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِثَالُهُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Contoh ayat yang ada pernyataan tashabuh khas yang sebagian orang tidak memahaminya, kadang bisa jadi keliru dalam memahaminya, adalah yang pertama terkait dengan fi ma ta'allaqu billahi ta'ala. An yatawahhama wahimun min qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan. An yatawahhama wahimun, ada seorang yang memiliki waham, yang memiliki pemahaman yang salah, yang keliru dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangannya terbentang. Dia al-wahim ini yang salah dalam memahami ayat ini menyatakan inna lillahi yadaini mumasilaini li aidil makhluqi. Dia yang bukan rasikh min ilm, yang memiliki prasangka yang salah, dugaan yang salah, pemahaman yang salah, ketika baca ayat ini dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Ini tentunya batil, pemahaman yang sangat salah, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bal yadahu mabsutatan, yang berfirman bahkan dua tangannya terbentang, Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Tapi tadi lawahim yatawahan, ya seorang yang jauh dari ilmu memahami dengan pemahaman yang salah. Iya. Dia sekedar memahami dengan bahasa Arab, yad itu adalah tangan, kemudian dia langsung serupakan dengan tangan makhluknya. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qala wa fima yata'allaqu, nanti lebih jelas dijelaskan lebih dalam pembahasan berikutnya. Wa misaluhu fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala. Contoh lain yang terkait dengan kitabullah. An yatawahhama wahimun tanaqud al-Qur'an. Terkait dengan kitabullah, ada orang lain, yang orang lain lagi dia memahami dengan pemahaman yang salah, keliru, akhirnya dia punya anggapan yang salah adanya tanaqud dalam Quran, adanya kontradiktif, adanya pertentangan dalam ayat Al-Quran. Fatukadzibu ba'dhum ba'dhan, dia punya anggapan salah, pemahaman yang keliru, kesimpulan yang salah, dengan menyatakan ada ayat yang sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Padahal ini adalah waham dari dia. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Apa yang menimpamu, apa yang datang kepadamu dari kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin, dan apa yang menimpamu dari kejelekan, kesulitan, musibah, itu adalah fa min nafsik, dari dirimu. Asyahid fa min nafsik, dari dirimu. Wa yaqulu fi mawdhi'in akhar, dan beliau dalam berfirman, Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa juga, wa in tusibuhum hasanatun yaquluna hadhi min indillah. Mereka berkata, jika mengenai mereka kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan, kenikmatan, mereka berkata ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum sayyi'atun, jika mereka tertimpa kejelekan, yaqulu hadhi min indik, mereka berkata ini dari kamu. Maka Allah berfirman, ini syahidnya, qul, katakan wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun, kullun yani min khairin wa syarrin, min hasanatin wa sayyiatin, semuanya itu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak dalam ilmunya, seorang yang tidak membaca ucapan-ucapan tafsir dari rasikh fil ilm, ulama ahlu sunnah, iya, dia hanya sekedar membaca dengan terjemah, mungkin akan punya waham. Katanya, di ayat yang pertama dikatakan, saya itu dari dirimu. Tapi di ayat yang kedua dikatakan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kata dia, iya ada kontradiktif, ada pertentangan. Pada itu adalah waham yang salah. Itu adalah pemahaman yang keliru. Iya. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik, yakni bisababik. Kejelekan-kejelekan, musibah yang menimpamu adalah fa min nafsik, yakni karena sebabmu, sebab perbuatanmu. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, munculnya kejelekan di darat dan lautan itu adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia. Fabil nasik yani bisababik, dinisbahkan kepada kamu karena penyebabnya ada kamu. Adapun di ayat yang kedua, qul kullun min indillah, yakni semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebaikan atau kejelekan itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang pertama terkait dengan masalah sebab. Sebabnya itu adalah sebab perbuatanmu sehingga kamu tertimpa musibah, kejelekan. Lalu ayat yang kedua terkait dengan masalah takdir. Sehingga ada pembahasan. Namun tadi, ya, bisa jadi seorang yang wahim, ya tawaham batil. Dia punya waham yang keliru, yang salah, akhirnya punya kesimpulan yang salah. Ini contoh tasyabuh. Sebagian punya pemahaman salah, adapun seorang yang dalam ilmunya, ya, dia memiliki pemahaman yang benar, ya, berbeda dengan tadi yang keliru. Yang ketiga terkait dengan Rasulullah SAW. Wafim yata'allaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An yatawahama wahimun, ya, seorang yang punya sangkaan yang salah, kesimpulan yang salah. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ, apabila engkau dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, tanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu, sebelum turun ayat ini, turun kitab ini. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbik, sungguh telah datang al-haq kepada dirimu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Orang baca ayat ini, teks ayat ini, tidak membaca tafsir para ulama, tidak mendapatkan penjelasan dari ar-rasikh fil ilm, langsung punya kesimpulan salah. Kata dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fi ma unzila ilaih. Ya, Rasulullah SAW ragu dalam Quran yang turunkan kepadanya, karena semata-mata baca siyak konteks ayat ini. Fa'in kun tapi syak. Ini apa? Al-wahim yang keliru. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah bersaksi, mempersaksikan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keraguan padanya. Bahkan telah menyatakan, telah mengimaninya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengimani apa yang turun kepada beliau dan juga orang beriman. Iya. Tapi seringkali, iya, ketika seorang baca sebagian ayat, potongan ayat, tidak membaca sebelumnya, tidak membaca setelahnya, apalagi tidak membaca penjelasan para ulama, dia punya kesimpulan yang salah terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tasyabuh, tasyabuh khas yang tadi, karena maknanya ya tidak gamblang, sehingga dia punya pemahaman yang keliru. Ini tasyabuh, tasyabuh khas. Contohnya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjatuh ke dalam tamthil. Yang terkait dengan Quran, dia akhirnya punya sangkaan ada kontradiktif. Kemudian terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya pemahaman yang keliru. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, mauqifur rasikhin fil ilmi wazza'ighin bil mutasyabih, sikap mauqif orang-orang dalam ilmunya dan orang-orang yang menyimpang terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini sudah pembahasan terkait dengan macam yang ketiga, yaitu tasyabuh khas. Ya, kalau yang ihkam, am, tasyabuh am, itu sudah jelas. Yang sekarang dibahas terkait dengan ihkam khas dan tasyabuh khas. Inna موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه sesungguhnya موقف sikap orang-orang dalam ilmunya dalam terkait dengan ayat atau mutasyabihat dan موقف sikap orang-orang yang menyimpang bayanahu Allah taala telah Allah terangkan faqala fi zaiqin Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang menyimpang di hati ada penyimpangan fa ammal ladina fi qulubihim zaiqun ya adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan fayattabi'una ma tashabaha minhu ya mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ada padanya tasabuh khas ibtigha' fitnah karena mencari-cari fitnah wabtigha'a ta'wili dan mencari-cari ta'wil yang batil ya tadi malam saya baca satu nasihat Asy-Syamukul rahimahullah ta'ala. Ya, intinya demikian ahwal bidah. Ya, di antara ya perbuatan mereka ahlul batil adalah al-batr. Batr itu memotong-motong. Dia motong ayat 6 tidak melanjutkan, tidak menyebutkan lanjutannya. Inginnya adalah mencari fitnah. Dicontohkan misalnya tidak mau sholat mereka tidak mau sholat alasannya fawailul lil musallin kan Allah katakan fawailul lil musallin titik sama sini salah kau orang sholat hingga mau sholat ya tidak tahu tidak lanjutkan ayat berikutnya ya bahwasanya dimaksud adalah alladzina fi sholatihim sahun itu contoh yang mungkin dipahami mudah batar itu memotong sebagian ayat. Ya, sebagian kontes dalam Al-Quran untuk mencari fitnah. Ya, beralasan tidak mau sholat dengan alasan Allah berfirman, "Fawailul lil musalli." Celaka orang sholat. Sampai sini aja. Jadi, padahal yang dimaksud adalah alladzina fi sholatihim sahun. Itu batal. Kenapa mereka mengikutinya, mencari-carinya? Karena ibtigha' fitnah. Cari-cari fitnah. Untuk kaum muslimin, ya, dan ibtigha' ta'wil, ta'wil yang batil yang bisa ditarik ke mana-mana sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa qala bi rasihina fil ilm, adapun orang-orang yang dalam ilmunya Allah berfirman, wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata, ya, kami beriman dengannya karena semuanya baik yang muhkamat atau mutasyabihat datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengembalikan dalam memahami yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Ya, dikembalikan untuk memahaminya kepada yang muhkamat. Sudah kita baca sebelumnya bahwasanya Al-Qur'anul Karim yufassar yang pertama dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Al-Quran tafsirkan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dengan ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Mereka rasikhuna fil ilmi membandingkan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Sehingga mereka menyatakan, kullun min indi rabbina. Qala fazza'iguna yattakhiduna min hadhil ayatil mushtabihat. Iya, mereka az-za'igun mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat ini wasilatan sebagai sarana lita'an fi kitabillah untuk mencela kitabullah. Dan inilah perbuatan para zindiq, para orientalis. Ya, mereka mengkaji, membuka Quran itu untuk mencela. Wa fitnatun nas anhu dan fitnah manusia darinya. Wa ta'wilahu lighairi ma aradallahu ta'ala. Dan ta'wilnya dengan ta'wil yang tidak Allah inginkan, yakni tahrif. Ta'wil bernama tahrif. Qala fayadilluna wa yudillun. Karena itu niatan mereka. Karena niatan mereka hanyalah untuk ta'an fi kitabillah, mencela kitabullah. Niat mereka adalah untuk fitnah, membuat fitnah di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Ya, niat mereka untuk ta'wil, tahrif, agar bisa mendukung ya apa yang ada pada hawa nafsunya. Maka dia pun yadilun wa yadilun. Akhirnya dia pun, mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Ini dua kelompok yang ada terkait dengan masyarakat. Nanti saya akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.